tahun lagi umpamanya, seperti saya mudah-mudahan. Amin. Kalau antum enggak apa-apa, cepat. Karena enggak dakwah antum, ya. Enggak dakwah. Tapi apapun panjang atau pendek, itu bukan ukuran seorang muslim dalam bersikap. Untuk apa? Panjang seperti Fir'aun 360 tahun, 350 tahun. Tapi enggak ada faedah Fir'aun. Tapi betapa indahnya Rasulullah hanya 62. Menjadi manusia paling tinggi surganya. Namun yang kita harus semua fahami ucapan Rasulullah. A'maru ummati man baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Saat kita mendapati orang yang ketika kita tanya, "Pak, umur berapa?" 80, Masya Allah. Bonus, karunia, keutamaan yang ada pada hati kita dan pikiran kita. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur seperti ini. Tapi hanya minta seperti itu enggak cukup. Kalau akhirnya enggak berkah, enggak ibadah, enggak akhirnya husnul khatimah. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, paling panjang umurnya, paling baik amalnya. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk kalian adalah panjang umur, jelek amalnya. Jelek amal. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan tanda orang bahagia ada 5. Semakin tambah ilmunya, semakin tambah rendah hatinya kepada Allah. Semakin tambah amalnya, semakin tambah rasa takutnya kepada Allah. Bukan ujub sombong karena amalia. Semakin tambah umurnya, semakin kurang rakusnya terhadap dunia. Itu ada orang Masya Allah mau mati aja masih ingat sawahnya, motornya, masih ingat hartanya, subhanallah. Dan na'udzubillah ada yang mau mati masih pesan laku. Ada pesan laku, itu udah. Karena orang itu mati di atas kebiasaan, ya ikhwan. Siapa yang biasa di atas kebaikan akan mati baik. Siapa yang biasa kemaksiatan, keburukan akan mati di atas keburukannya. Dan yang keberapa tadi? 4. Semakin tambah hartanya, semakin dekat sama orang miskin. Bukan menjauh. Ada sebagian orang kaya ketika semakin tambah kaya, semakin jauh dari orang miskin, takut ketularan miskinnya. Padahal Rasulullah mengatakan abghuni fi du'afaikum dalam hadis Qudsi, cari itu aku dengan menyentuni orang lemah kalian. Makanya di antara kunci sekian kunci rezeki adalah menyentuni orang miskin, orang lemah. Dan yang kelima, semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat. Harusnya begitu. Nah, bahasan kita bukan ke sana. Kita sekarang tengok halaman 1 dari kitab bab pertama, panduan menangani sakaratul maut. Hadirin sekalian, hampir setiap orang mati diawali dengan penyakit, kecuali yang dikehendaki Allah. Mati mendadak. Walaupun kematian tidak memilih penyakit tertentu untuk menjadi eksekutornya. Bisa batuk-batuk, mati. Perut mules, mati. Kepala pusing, mati. Kanker, tumor, apalagi jantung, mati. Nah, ini sekalian, bila kita mendapatin saudara kita sakit, hak lima harus kita penuhi, hak muslim, diantaranya adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kita sampaikanlah ba'sa tahurun insyaAllah, ya, tidak mengapa, insyaAllah membersihkan, subhanallah. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah bukan hanya sekedar at-tahur, tapi tahurun nakiroh. Bukan hanya membersihkan dosa atau penyakit, ternyata membersihkan tubuh kita. Sakit itu sebetulnya siklus untuk sehat. Makanya dengan sakit, maka terjadilah normalisasi kembali ke awal. Terus begitu. Kalau manusia itu terus sehat, gak mungkin. Ya, capek, antum istirahat, seger lagi kan. Pemulihan, sakit itu pemulihan. Dikatakan Rasulullah, tahur, toksin, membersihkan, normalisasi. Bukan hanya membersihkan dosa, tetapi membersihkan kotoran-kotoran, racun-racun yang kondisi badan kita tidak stabil lagi, distabilkan dengan penyakit. Subhanallah. Makanya jangan benci penyakit. Itu. Dan kata Al-Hasanul Basri, "Laula thalathatu ma yutati'ul insanu ra'sahu." Kalau bukan karena tiga perkara, manusia tidak mau menundukkan kepalanya, alias tawaddu, alias menyadari, alias kembali kepada Allah. Yang pertama, al-maradu, sakit. Makanya sekali-kali sakit itu penting. Sadar. Pak, antum lihat aja. Preman walaupun tatonya segede ember, kalau sakit kayak apa tuh? Baru masuk angin aja udah ngelemprok aja. Itu manusia. Diingatkan, wahai manusia yang angkuh sombong dengan kekuatan, nih lihat, yang Tuhan itu cuma saya. Yang gak pernah sakit itu saya. Kamu lihat, gak pantas sekarang kamu sombong, angkuh, membesarkan kekuatannya. Yang keduanya miskin, makanya sekali-kali enggak punya uang itu penting. Orang punya uang terus bahaya. Itu. Makanya kadang-kadang ujian kebaikan itu banyak orang yang enggak senang. Makanya banyak orang yang membenci sesuatu yang baik, menyenangi sesuatu yang buruk. Contoh aja lah, Pak, berapa banyak orang yang enggak senang ngaji padahal baik. Berapa banyak orang yang mencintai narkoba padahal jelek. Berapa banyak orang yang senang zina padahal jelek. Ini kan? Berapa banyak orang yang senang judi padahal jelek. Berapa banyak orang yang benci sholat kejam, sholat masjid padahal baik. Tuh, termasuk yang tadi. Ini jelek mic-nya. Tes, tes, tes, tes. Nah, ini enak nih. Tes, tes, ah, mana yang benar? Tes, tes, tes, tes. Oke, yang tengah aja. Jangan dideketin, ini aja. Apa ini? Ngatur-ngatur. Maaf mas, insyaallah. Ada kuyul kuro mas, tenang, insyaallah. Nyampe mana tadi? Ya, penyakit. Yang ketiga adalah kematian. Makanya sekali-kali mati itu penting. Maksudnya tengok tuh orang mati. Masya Allah. Coba antum lihat orang yang hebat sekelas Fir'aun kalau mati kayak apa. Gak berdaya. Antum lihat yang dulu dikagumi orang, ditakutin orang, Mas agak kecilin, dikecilin aja lah, kecil dikit aja. Tes, tes, tes. Ya, dengar nggak Antum? Hah? Ya udah, tes, tes, terlalu kecil nih. Besarin dikit Mas. Tes, tes, tes, tes, dikit lagi, tes, nah ini baru benar, udah cukup. Tuh, kematian mengingatkan kita semua, makanya tidak ada pengetuk pintu kesadaran paling baik kecuali mati. Orang diingatkan tsunami masih belum. Orang diingatkan dengan ceramah kadang-kadang subhanallah, masih belum. Tapi kalau sudah mati, ya Allah. Apalagi hadirin sekalian, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Enggak ada satupun orang yang cengal-cengil, senyum-senyum, ketawa-ketawa di depan orang mati. Enggak ada. Hatta yang mati itu orang jahat, tetap menjadi pelajaran. Nah, kalau memang kita hadir bisa meruqyah, itu lebih baik. Bisa baik, lebih baik. Dengan kita pegang kepalanya, Allahumma rabban nas, idhabil ba'sa, doanya lihat halaman 1. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqma. Atau bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dika Allahu yashfik, barangkali Allah berikan kesembuhan. Kalau akhirnya sakit menghantarkan kematiannya, kata Rasulullah, lihat halaman 2, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira. Jika di antara kalian menghadiri orang yang mati, katakan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya jangan gosip orang yang sakit, orang yang mati. Tuh, mukanya aja hitam. Pasti aja deh, tuh paling dulu ketika hidupnya suka ngudain janda umpama. Jangan. Antum tahu, hanya seudon. Tuh, suka makan riba. Jangan. Seandainya pemakan riba, seandainya dia betul melakukan itu, stop. Karena kata Rasulullah, la tasubbul amwat fa innahum qad afdhau ila ma amilu. Jangan kamu cela orang yang mati karena dia sekarang sudah menikmati, merasakan, mendapatkan apa yang dia lakukan. Baik dapat balasan baik, buruk dapat. Udah stop. Nah, lalu salian sebaiknya antum lihat halaman 2. Yang mendampingi seorang yang sedang mengalami sakaratul maut adalah anggota keluarga yang paling sayang. Kenapa? Karena orang sedang sakaratul maut itu sensitif, Pak. Enggak kena suara kasar. Enggak bisa dimarah-marah. Enggak bisa dengar teriak-teriak suara gaduh. Dan plus, kalau sayang itu tahu kebutuhannya. Biasanya kalau emak atau bapak begini minta minum, begini atau bantalnya melorot diangkat. Kalau enggak sayang enggak perhatian, kadang nengkleng begini dibiarin aja. Ah, sekalian ada nyungsep. Itu na'udzubillah. Jangan. Sayang. Karena kalau jangankan sekarang berdiri duduk, bantar melorot aja enggak bisa balikin, Pak. Yang miliki yang nunggu, dan yang paling bertakwa dan tahu sunnah, biar melepasnya kondisi terbaiknya, dibimbing taubatnya, Pak. Tobat pak, bu, tobat. Diarahkan kepada kebaikan-kebaikan, memohon istighfar rahmat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, ditalqin dengan la ilaha illallah. Untuk melihat halaman 23, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhirnya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Caranya begini pak, bukan sekarang diteriakin. Anda kebiasaan di tengah orang kampung, awam, kalangan orang-orang yang tidak mengenal ajaran sunnah Islam, itu Quran dilinding, dimasukin telinganya. La ilaha illallah. Kewencengnya. Ini bukan talqin, pak. Ini mesti malah pingsan nanti. Jangankan dengar suara kenceng-kenceng, kadang-kadang suara berisik aja dia itu. Pak, jangankan sakaratul maut, antum kalau sakit parah, ada orang suara berisik, tahan gak? Gak tahan. Apalagi sakaratul maut. Ya, dengan demikian cara talqin yang benar, pak, bu, ketika sadar biasanya pingsan sadar, pingsan sadar. Ketika sadar, kalau mungkin ngomong macam-macam, ya, barangkali ketika sadar ngomong sawahnya, sawah yang baru saya beli ya, jangan dijual. Nanti warisannya jangan dibagi-bagi. Tuh. Sama burung yang kemarin baru saya beli, jangan dijual. Tuh burung kesayangan saya. Ada. Ingat burungnya, ingat ikan arwananya. Subhanallah. Karena apa? Kebiasaannya itu. Bilang, pak, tolong lupakan itu semua. Ingat bapak mau kembali kepada Allah. Baca la ilaha illallah. Itu nak maknanya talqin. Jadi bukan mereka diteriakin dengan teriakan la ilaha illallah di telinganya, tapi diarahkan. Dan kalau sudah mengucapkan, stop. La ilaha illallah. Udah. Lepas. Kalau ngomong lagi baru ditindih lagi, supaya agar akhir daripada ucapan kalimat yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, dan cocok dengan hadis Rasulullah tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, kalau sudah kematian datang, dan kematian biasanya diakhiri dengan pelototan mata ke atas. Karena kata Rasulullah, inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Ruh itu ketika dicabut diikuti pandangannya. Itulah maksud firman Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Adakah kalian tidak memperhatikan nyawa ketika ada di kerongkongannya, dan kalian saat itu melihat malaikat maut mencabut nyawa kalian? Itu tafsiran para ulama. Nah, oleh karena itu kita secepatnya kita pejamkan sambil membaca doa halaman 3. Allahumma ighfir, disebut namanya siapa? Allahumma ighfir li Muhammad warfa' darajatahu fil mahdiin wa akhlifhu fi 'aqibihi min al-ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal 'alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ini doanya. Tum, pejam. Sambil memejamkan begini, Allahumma ighfir li fulan, siapa namanya, warfa' darajatahu bil mahdiin wa akhlifhu fi 'aqibihi min al-ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal 'alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dan doa ini masyaallah. Ya Allah, ampuni dia, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, berarti pasti surga itu. Gantilah pengganti di setelahnya yang baik. Ya Allah, ampuni kami dan dia. Ya Rabbal Alamin, luaskan kuburannya, berikan cahaya di dalamnya. Subhanallah. Luaskan kuburannya, berikan cahayanya. Karena Rasulullah mengatakan, inna hadzal qabr mamlu'un bizzulmati li ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Dan kata Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qattun afdha' minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan ketimbang kuburan. Makanya ya ikhwan, Umar bin Abdul Aziz saat pagi hari bersama pendamping penasihatnya murung, sendu, dan tidak bergairah. Lalu ditanya, wahai Amirul Mukminin, ada apa? Pagi hari Amirul Mukminin murung. Kata beliau, wahai fulan, aku semalaman merenungkan kondisi kematian, kondisi kuburan setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu bentuk yang sangat menyeramkan. Matanya melempuh, keluar darah campur nanah. Perutnya mengembung dan sobek, berceceran darah, kotoran, dan bau yang sangat menjijikkan. Dan seluruh tubuh mengembung. Bentuknya sangat menyeramkan, walaupun dulunya tampan rupawan dan baunya semerbak wangi. Dan betul, antum coba aja, setelah kubur, setelah ada orang dikubur 3 hari, antum bungkam. Wallahi ya ikhwan, walaupun antum terhadap orang yang antum paling cintai, coba antum peluk, antum rangkul, antum cium, masih tahan lah. Itulah akhir daripada manusia. Apa yang dia banggakan? Ini bangkunya jelek banget sih. Bismillah. Ini juga tehnya adem lah. Biasanya terus diambil yang anget biasanya. Kalau enggak ya keterlaluan. Oke. Hadirin sekalian, setelah itu kita rawat. Dan antum lihat halaman 4. Dan yang mereka yang hadir tidak perlu membacakan surat Yasin ataupun menghadapkan mayit ke arah kiblat, karena tidak ada satupun hadis yang sahih tentang hal itu. Bahkan Sa'id ibn Musayyib membenci hal tersebut. Ya, menghadapkan mayit ke arah kiblat. Mas, ini dimatikan, Pak. Ya, saya itu kalau kipas sakit, Pak. Kalau AC cocok. Kalau AC enak. Nih, enggak apa-apa ini. Untuk antum aja. Yang ini sakit. Ya udah, cukup. Nah, kalau memang begitu, kita hanya tempatkan di tempat yang bagus. Yang penting serangga semut tidak gampang masuk. Setelah itu kita harus urus secepatnya 5 perkara. 1, menuntaskan tanggungannya. Selesaikan urusan kantor dengan koperasi, dengan temannya secepatnya. Mungkin ada hubungan syirkah dengan sahabatnya, mudharabah, kongsi di kanan kirinya, punya tanggungan-tanggungan kemarin minjem palu, balikin. Mungkin minjem perabot rumah tangga, balikin. Kumpah, balikin. Semua balikin. Tuntaskan tanggungannya. Kenapa? Kata Rasulullah, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qorna. Kalian pasti akan menunaikan hak-haknya kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai kambing yang tidak punya tanduk sempurna diadili Allah dengan tanduknya sempurna karena tumrukan. Tapi kan kalau kambing, kata Allah, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, jadi tanah. Tuh. Jadi ya ikhwan, terutama kaitannya antum lihat sekarang ya. Dari mulai tanggungan materi, membayar zakat, membayar denda, menyerahkan barang gadai, titipan, membayar sejumlah tagihan listrik, air, telepon, semua dihabisin. Non materi, merehabilitasi kehormatan, merevisi pencemaran nama baik, dan yang lainnya. Jika mayit melakukan kezaliman materi seperti pencurian, penggelapan, perampokan, penipuan, perampasan, pemalakan, pemungutan liar, tindak pidana korupsi, atau non materi seperti pemukulan, pemerkosaan, perzinaan, penyerangan, penghasutan, dan penebaran fitnah, maka ahli waris wajib membayar seluruhnya. Ya ikhwan, antum mendingan balikin di dunia 1 juta balik 1 juta, kalau di akhirat kali 700. Subhanallah. Sehingga Rasulullah mengatakan, man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang memiliki tanggungan kedzaliman atas saudaranya, baik berupa kehormatan atau apapun, hendaknya minta dihalalkan hari ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak ada dinar, tidak ada dirham nanti. In kanat lahu amalun salihun, kalau ada amal salih, ukhida minhu biqadari madlamatihi, akan diambil sesuai dengan kadar kedzalimannya. 10 diambilkan 10 kebaikannya, 50 diambilkan 50 kebaikannya. Wa in lam takun lahu hasanatun, itu kalau punya kebaikan. Kalau tidak, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambil keburukan penanggihnya. Fahumila alaihi, dibebankan ke dia. Itu Pak, selesaikan. Jangan merasa tenang, apalagi mendolimi bumi. Nih lihat, man dholama minal ardi syai'an, siapa yang mendzalimi bumi, maksudnya ambil tanpa hak. Kadang-kadang orang itu ngaji luwung. Ngaji luwung itu apa? Ya, sebetulnya gak manfaat, tapi dikiranya itu membahagiakan. Ambil tanah orang, cuman kadang-kadang Pak dibuat ngeletakin pot bunga aja gak muat. Tapi 7 lapis, lihat, tuwiqahu sab'a radin, dikalungkan 7 lapis. Subhanallah. Jangan gampang. Mau tanah tetangga, mau pribadi, mau lembaga, mau perusahaan, sama. Ah, ini tanah perusahaan, apalagi kafir nih, ah halal. Siapa bilang? Iya, tentang kafir gitu, ambil. Itu mah akidah rusak. Ya. Harta kafir yang halal itu yang perang itu, Pak. Kalau enggak perang, sama. Kehormatannya sama. Enggak bisa kita halalkan begitu saja. Ya. Maka balikkan. Yang kedua, nih Pak, mengurus jenazahnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai mengubur, semuanya dilakukan dengan cepat. Karena Rasulullah mengatakan, asri'u bil janazah, percepatlah mengurus jenazah. Fa in taku, alasannya apa? Rasulullah sangat sederhana memberikan alasan, tapi masya Allah padat isinya. Fa in taku salihatan, kalau itu jenazah baik, fa khairun tuqaddimunaha alaih, kebaikan yang kamu suguhkan. Wa in taku ghaira dhalika, tuh ya ikhwan, bahasanya Rasulullah. Kalau tidak seperti itu, kenapa beliau tidak mengatakan kalau jelek? Ini jaga. Jadi, jika kalian hadir kepada kematian, jangan ngomong jelek. Rasul masih jaga privasi. Bagaimana Rasulullah menjaga kehormatan orang mati? Ketika mengatakan kebaikan, fa in taku salihatan, karo soleh. Tapi ketika tidak soleh, wa in taku ghaira dhalika, kalau tidak seperti itu. Fa syarrun tad'unahu an riqabikum, keburukan yang cepat kau lepas dari tanggungan, ngapain nanggung lama-lama? Ya. Inilah hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan sebagian orang memindah jenazah. Yang lebih kadang-kadang menes, Pak. udah mati di Madinah Mekah, dibawa balik ke Indonesia. Subhanallah, rugi banget. Wong Rasulullah aja mengatakan, "Faman istata'a ay yamuta fil madinati falyamut." Barang siapa yang bisa mati di Madinah hendaknya lakukan. Kok malah dibawa balik ke Gunung Kidul, ke Gresik, ke Madura. Enggak dapat syafaat. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, "Man mata bil Madinati kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Siapa yang mati di Madinah, aku menjadi pensyafaatnya nanti di hari kiamat. Tapi mati normal. Bukan bunuh diri ya. Oke. Itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya hal-hal yang terkait seperti ini. Ya, bahwa tiga perkara yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda, yaitu sholat telah masuk waktunya, jenazah ketika telah siap diutus, dan bujangan ketika telah menemukan jodohnya, dan seterusnya ya. Kita lanjut. Fadal, Pak. Nah, sekarang coba antum lihat ya, pakai ini, coba yang baru ini aja, Pak. Dilihat, antum lihat halaman ke-7 ya, halaman ke-7. Fadal, Pak. Halaman 7. Bimbingan Nabi Muhammad SAW dalam mengurus jenazah merupakan petunjuk paling sempurna yang beda dengan ajaran umat lain. Betul, Pak. Antum lihat agama lain dikremasi, Pak, dibakar. Coba bayangkan secara nalar aja, tanda bakti anak ke orang tua, goreng orang tuanya itu di mana gitu loh, Pak. Antum pikir aja deh. Bahkan alat kremasi sekarang canggih, Pak. Apa itu? Berupa kayak oven yang panasnya 250 derajat. Emaknya dimasukin di situ. Diulir sampai 200 kayak roti bakar. Terima kasih, Mak. Selama hidup ada kekurangannya, mohon maaf. Mudah-mudahan Mak sampai ke nirwana. Nirwana opo? Mateng, iya. Subhanallah. Bahkan kalau ngamben belum punya biaya sesuai dengan ketetapannya, itu enggak dikubur-kubur, Pak. Tapi Islam lihat sederhana, rapi, indah, mengandung kebaikan dan perlakuan paling bermanfaat untuk si mayit di alam kubur dan akhiratnya, memberi yang terbaik untuk keluarga dan kerabatnya, juga menegakkan peribadatan orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Betul. Antum coba lihat saat antum meninggal dunia, disolatin ribuan orang, subhanallah. Keluarga juga begitu. Melihat ahli warisnya, orang tuanya dihantarkan dalam kondisi sunnah. Dari mulai sakaratul mautnya sampai lepasnya, kemudian dipejamkan, lalu dimandikan sesuai dengan sunnah, dikafani sesuai dengan sunnah, disolatin dengan sunnah, dikubur dengan sesuai dengan sunnah. Subhanallah, nikmat. Udah. Bahagia bukan karena kematian orang tua kita, bahagia karena dia kembali kepada Allah dalam kondisi terbaiknya. Maka petunjuk Nabi tentang pengurusan jenazah merupakan petunjuk menegakkan ubudiyah kepada Allah dalam kondisi paling sempurna. Kita sholat, Allahu Akbar. Sudah ubudiyah. Di mulai awal kita baca, kita nengok orang sakit, ibadah, mendoakan orang sakit, ibadah, meruqyah orang sakit juga ibadah, karena Rasulullah mengatakan famanistata'a ayyan fa'akhahu falyanfa', barang siapa yang ingin bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, hendaknya lakukan, di antara itu caranya. Lalu setelah itu kita bimbing sampai pada kondisi husnul khotimah dengan kita talqin la ilaha illallah. Setelah meninggal dunia kita pejamkan, kita doakan Allahumma ghfir dan seterusnya tadi. Setelah meninggal kita mandikan, kafani, solatin, kita kubur. Setelah itu subhanallah. Setelah meninggal dunia kita ziarah lagi, kita doakan, kita ucapkan salam. Ini semua ubudiyah. Dan kita tidak temukan di mana agama yang lainnya. Kita lanjutkan sekarang poin membayar utangnya, Pak. Utang lagi-lagi wa ma adraka mal utang. Utang itu beban, janji itu utang, utang itu juga janji yang harus dibayar. Kan ketika antum utang apa, Pak? Iya, Pak. Insya Allah saya balikkan. Apa itu? Janji. Makanya saya kasih kiat hidup. Yang penting gak punya apa-apa yang penting gak punya utang. Enak. Daripada punya apa-apa tapi kenapa? Kenapa? Kenapa saya dulu beli motor kredit? Nyesel gue. Nah, kenapa? Aduh, kenapa? Kenapa? Kenapa? Apalagi yang ada salian udah numpuk PHK atau lemburan surut. Makanya kalau kita ngaji di perusahaan itu serba repot. Lemburan banyak, gak ngaji. Kurang lembur, gak ngaji lebih. Iya. Karena apa? Kalau lemburan banyak, afwan Ustaz, pulangnya agak terlambat, jadi gak bisa ngaji gitu. Udah. Lemburan kurang, afwan Ustaz, pulang pada kesiangan. Sekarang gak ada lembur, pada pulang sebelum waktunya. Repot. Kenapa? Karena hidup ditekan utang. Terlilit utang pasti ditekan orang. Makanya kita berlindung, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan ini sering saya katakan penyakit pasangan suami istri. Orang itu kalau sudah kena penyakit ham, pasti hazan. Ham itu apa? Ya itu yang kebiasaan. Itu ham. Itu. Akhirnya apa? Huzan, sedih. Makanya jangan suka ngeluh. Itu. Masa rugi. Aduh, uang dibawa orang 20 juta. Coba kalau sekarang bisa gue tagih itu, kulakan emping udah berapa tuh. Nah itu ham. Ham pasti hazan, sedih, huzan. Makanya pres. Apalagi uang dibawa orang, itu antum jangan terlalu terpikirkan. Ikhlaskan aja. Antum caranya begini, ya Allah, orientasi akhirat, adem pikiran antum. Tapi kalau orientasi dunia, coba, aduh, 20 juta dibawa orang. Kalau alirannya begini, coba kerupuk Palembang, emping kulakan, kerupuk, ke berapa tuh? Tapi kalau antum orientasinya akhirat, ya Allah, anak kalau sekaligus sedekah 20 juta belum tentu keturutan. Alhamdulillah, ya Allah, dilatih dia. Iya. Iya, kalau gak ada dia, antum gak bakal infak sekaligus 20 juta. Gak bakal. Itu melihat aja. Infak yang masuk kotak masjid, paling pedang patimura, kalau gak imam bonjol. Banyak. Antum cek, kalau gak percaya. Itu, lagi. Masuk, buka lagi. Ya, pedang lagi. Jadi, masjid itu 10 kotak pedang kabeh. Emang perang, Pak. Kenapa? Karena diambil yang paling kecil harusnya kan, diambil yang paling gede di dompet. Ambil. Kalau enggak bisa dulu latihan. Pertama Jumat dimasukin duit paling gede 10.000. Cabut. Alhamdulillah. Masuk kota. Besoknya tingkatin 20.000. Cabut. Waduh, licin. Ya udah, tunggu nanti kering. Alhamdulillah berhasil. Tingkatin lagi 50.000. Cabut. Waduh, kok nyambut linggis. Susah itu. Padahal dompetnya enggak ada, enggak ada cepitannya. Yang kena. Apalagi 100.000. Tapi anehnya Pak, kalau untuk yang syahwat gampang. Beli burung sampai ratusan ribu, beli ikan ratusan ribu, untuk kuliner enggak hitung-hitung. Untuk infak beli buku maju mundur sampai dihitungin suara tokek. Antum gimana sih? Masuk surga susah banget. Lah ngeles kadang-kadang Pak, saya ini kalau sedikit itu ikhlas Pak, tapi kalau banyak itu enggak ikhlas. Pak, masjid itu butuh duit, enggak butuh ikhlas Pak. Itu bapaknya yang butuh ikhlas, masjid butuh duit. Ya, jangan dibalik, masjid butuh ikhlas, bapaknya butuh duit. Repot, enggak selesai itu masjid. Itu. Padahal enggak ada loh Pak ceritanya orang dermawan itu miskin. Dan hebatnya orang dermawan itu dicintai orang walaupun kafir. Lu coba bayangkan. Dan orang pelit itu dibenci orang walaupun muslim. Jangankan orang, kucing aja gak senang sama orang. Ditungguin makan tulang aja gak nyisa. Gitu kan. Ini kucing kurang ajar nih orang. Tungguin cak tadi, tulang aja gak nyisa. Gitu. Karena kucingnya gak tahu udah di presto, remuk. Tayyip. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita datang muflis. Apa itu muflis? Kata Rasulullah, atadrunal muflis, siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu minna man la dirham lahu wa la mata. Orang yang muflis di antara kita adalah orang yang tidak punya dirham dan barang dagangannya ludes. Faqala innal muflis min ummati, sesungguhnya bangkrut orang yang bangkrut dari umatku nanti. Ya'ti yaumal qiyamati, mereka yang datang di hari kiamat. Bisolatin wasiyamin wazakatin, dengan membawa pahala solat, puasa, zakat. Tapi wa ya'ti qad syatama hada, datang di hari kiamat mencela si fulan. Wa qad fahada, menuduh si fulan. Wa akala mala hada, memakan hartanya si fulan. Wa safaka dama hada, mengalirkan darah si fulan. Wa daraba hada, memukul si fulan. Fa yu'dha hada min hasanatihi, ini diberikan dari kebaikannya. Wa hada min hasanatihi, ini diberikan dari kebaikannya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai habis kebaikannya. Qabla ayyukda ma'alaih, sebelum tuntas tanggungannya. Ukhida min khatayahum, diambil keburukan orang-orang yang nakih. Faturihat alaihi, diberikan kepada dia. Summa turiha finnar, kemudian dilempar ke neraka. Itu muflis. Antum mau pingin Pak bangkrut di dunia, waktunya hanya sementara. Dan masih bisa banyak apa namanya jalan menuju Roma tanpa irama. Ya. Agar biar tidak terkesan kampanye ya. Banyak, nah, antum bangkrut, saudara masih nolong. Teman masih bisa dikeluhin di sana, antum bangkrut. Nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang itu melarikan diri dari saudaranya, kakaknya, anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya. Apalagi nanggung orang-orang yang enggak jelas. Loh, balikin. Walaupun kecil, ya ingat. Ya Allah, ana punya tanggungan yang sono, yang sono. Itu balikin. Enggak barokah. Ada orang yang senang kalau yang punya duit lupa. Alhamdulillah. Lupa. Rusak mental itu. Rusak. Tapi hadirin sekalian, berbahagialah kata Rasulullah, ad-dainu dainan, utang itu ada dua macam. Man mata wa huwa yanmi qada'ahu fa ana waliyuhu, siapa yang mati ketika saat hidup punya utang niat kuat membayar tapi sampai mati tidak terbayar, fa ana waliyuhu, saya yang menanggungnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadzaka tu'khad min hasanatihi, itulah nanti yang diambil dari kebaikannya. Laisa yauma idin dinarun wala dirhamun, pada saat itu sudah tidak ada dinar dirham. Tapi tolong jangan cepat nyimpulin kayaknya gue ditanggung deh sama Rasulullah. Enggak usah. Contoh aja indikasinya gini, Pak. Telepon enggak dimatikan kalau ditelepon. Itu indikasi niat. Alamat enggak pindah. Kalau ketemu enggak lari. Kalau sekarang ini dicari enggak pergi. Alasan itu indikasinya enggak niat bayar. Niat bayar pertama, telepon biasa, Mas, gimana Mas? Ada enggak nih bulan depan? Waduh, Mas. Kita ketemu aja deh. Ana sampaikan. Nah, gentle. Telepon enggak dibuang, kadang telepon dibuang. Itu. Kadang-kadang sebagian orang manajemennya ngeselin kalau udah punya utang. Kayak Metro Mini, angkot. Giliran naik disayang, giliran turun digelandang. Giliran ngutang, Masya Allah, datangnya rapi, bagus, sopan. Giliran balikin, ngilang. Nah itu, enggak benar. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian, menunaikan hutang wasiatnya. Ini wasiat. Ikhwan, wasiat itu ada dua macam. Wasiat materi itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena ketika Allah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Antum bisa lihat halaman 12 dinaskh oleh hadis Rasulullah, innallaha a'ta qad a'ta kulladhi haqqin haqqa, Allah telah memberikan masing-masing pemilik hak sesuai dengan porsinya. Fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat harta kepada ahli waris. Alasannya simpel, nanti akan menculasi ahli waris yang lainnya, dan yang dapat wasiat akan dapat double warisan. Iya, wasiat iya, dan itu zalim. Sekarang yang selanjutnya tentang wasiat, kalau kita sampaikan kepada orang muslim gak ada, boleh kepada orang kafir, maksudnya yang menyaksikan, yang menjadi saksi. Dan kalau juga wasiat non materi, Pak, ini penting. Kalau antum ditakdirkan Allah sudah harus kembali, tolong berwasiat hal-hal yang terkait dengan non materi agama. Apalagi di kanan kiri antum biasa meratap. Jenis ratapan-ratapan diantaranya adalah tahlilan, selamatan, ngumpul-ngumpul. Antum wasiat. Karena nanti kita akan jelaskan hadis yang bermakna innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi, mayit itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Para ulama menjelaskan jika dia tahu keluarganya kanan kirinya biasa meratap, dia tidak memberikan wasiat larangan meratap, maka disiksa. Nanti kita insya Allah jelaskan. Ya, kaitannya dengan wasiat agama, nanti melanjutkan dakwah, kepengurusan masjid, aktivitas kebaikan yang sudah dijalankan. Atau masalah-masalah kaitannya dengan tradisi-tradisi wasiat, ya. bagian dari ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Kelimanya, membagi harta warisnya. Hadirin sekalian, jika kita mendapatkan seseorang yang sudah nyata-nyata meninggal dunia, maka langkah yang kelima kita harus bagi warisannya. Bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya di dalam kitab, coba halamannya Pak. Halaman 19, ketetapan hukum dalam pembagian waris yang Allah tetapkan untuk ahli waris telah diselaraskan dengan kedekatan kebutuhan hidup setelah ditinggal sang mayit. Betul Pak. Kedekatan dan kebutuhan. Ini menunjukkan salahnya pendapat sebagian orang liberal atau sekuler yang ingin membagi warisan rata laki sama dengan perempuan. Adilnya kalau laki dapat 100 juta, perempuan 100 juta dong. Ini sama aja ngomong begini Pak, adilnya itu anak TK, SD, SMP beliin seragam semeter-semeter semua atau setengah meter semua. Lah kalau TK pas, SMA nih kasihan, ngapret. Gak adil, berikan sesuai dengan kebutuhan. Nah Islam itu memberikan kebutuhan kedekatan. Yang paling dekat, paling butuh, itulah yang mendapatkan bagian paling terbanyak. Contohnya anak. Butuh, antum lihat. Anak laki perempuan sama-sama ketika ditinggal wafat orang tuanya belum nikah. Kalau perempuan dapat bagi, kalau laki dapat bagian 100, berarti perempuan dapat berapa? 50. Toib. Ketika saat menikah dua-duanya, kira-kira habis menikah banyakkan mana uangnya Pak? Laki-laki buat untuk serah-serahan 20 juta. Untuk mahar 15 juta. Untuk catering 25 juta sak dekore umpamanya. Udah berapa? Habis. Kontrakan, perabot rumah tangga mungkin tinggal 5 juta. Perempuan lihat 50 juta tambah mahar, tambah kado, tambah kasih orang tuanya. Subhanallah, tengok tuh rekening 75 bahkan 100. Lihat Pak. Mana yang paling adil? Allah. Ya Allah yang paling tahu kebutuhan manusia, kok manusia yang ngomong saya yang paling adil? Enggak. Oleh karena itu, bagi dengan cara al-Islam. Dan membagi warisan dengan cara Islam adalah wajib dan tidak adalah dosa. Karena Allah mengatakan tilka hududullah dalam firman-Nya. Itu adalah batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim wa may ya'sillah wa rasulahu, kata Imam Ibnu Katsir, bermaksiat kepada Allah dan Rasul tidak membagi warisan secara syar'i, wa yata'adda hududahu, melampaui batasnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan ke neraka kekal di dalam. Apalagi ada unsur pengingkaran. Ah, lebih adil nasional daripada syariat, lebih enak adat daripada syariat. Khalidan finnar walahu adabun muhin, bagi dia adab yang terhina. Antum lihat, dan ini pernyataan dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga Imam Al-Qurtubi juga begitu sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi antum cepat bagi. Kadang-kadang ada sebagian orang bilang, Pak, Bapak ini kan orang tuanya baru kemarin meninggal, masa sudah rebutan warisan? Abang gak malu sama kanan kiri? Kuburannya aja belum kering Pak. Ya kapan kering Pak, hujan terus gitu aja. Bilangin aja gitu tuh tetangga. Ngapain lo ngatur-ngatur? Islam yang nyuruh cepat. Dan konsekuensinya Pak, kalau ditunda-tunda biasanya satu, nanti ahli waris ada yang mati lagi, repot. Repot. Bahkan kadang-kadang ada yang mati sampai 3-4. Coba antum bagi. Ini bagi ini, bagi ini, walid, ahli waris lagi punya, bagi lagi. Ribet. Atau kadang-kadang cenderung karena salah satu saudaranya mungkin kaya, udah deh pakai aja deh rumah sama tanahnya. Akhirnya dipakai. Udah puluhan tahun, anaknya juga udah pada gede. Akhirnya yang cenderung mungkin saudaranya yang kaya tersebut jatuh miskin. Yang namanya hidup itu fluktuatif, kaya miskin itu bawaan hidup. Yang sekarang jaya, besok akan berubah nasib. Akhirnya Wando mikir, coba kalau tanah merumah di tempat adik saya itu saya ambil dikit. Nah, mulai muncul, apalagi anak-anaknya udah pada gede yang nempatin rumah. Akhirnya bermusuhan sampai pengadilan, putuslah silaturahmi. Itu yang terjadi, bagi langsung. Dan bagilah dengan cara syariat, karena insya Allah kalau sudah diputuskan oleh Allah pasti adil, menenangkan semua orang, menyenangkan semua orang. Siapa yang gak senang diputusin sama Allah? Kalau mungkin yang mutusin orang-orang biasa, suatu ketika nyesel, suatu ketika gak terima, itu dia siapa. Tapi kalau Allah pasti adil, pasti baik, menyenangkan dan menenangkan semuanya. Maka pakai syariat. Selanjutnya, amalan yang menguntungkan mayit. Ya ikhwan, semua orang ketika saat pengen, saat orang tuanya atau siapapun meninggal dunia, pengen memberikan suatu terbaik, suatu yang terbaik untuk sang mayit. Makanya di sini kita kasih lingkaran tuntunan berbakti pada orang yang telah mati. Ini caranya. Kadang bingung, Pak. Makanya saking bingungnya ada yang sampai tidur 40 hari di kuburan orang tuanya. Iya, sambil bacain Quran, kataman, nyewa orang. Ya, yang namanya nyewa kadang-kadang culas, dilompat-lompatin tuh bacaannya biar cepat selesai. Iya, pengalaman dulu. Itu kan. Iya, betul. Ada. Wah, ini gak ada orangnya, gue lompatin deh 5 lembar. Wah, cepet banget. Wah, iya jago. Ternyata jago ngelompat. Subhanallah. Itu sahih. Nyewa 30 juz, 30 orang, sejus. Itu lomba. Kadang semeter mini. Itu naik bus, nanti diongkosin. Bahkan ada paket-paket, ada paket eksekutif. Ya, ada paketnya. Ada paket ekonomi, ada paket bisnis. Itu kalau paket bisnis itu include semua dari mulai hari 1 sampai 100 atau 1000 itu 25 juta. Iya. Yeah. Yang bisnis itu 75 sampai 100. Ya. Yeah. Pak, antum tinggal mateng, Pak, surganya, Pak. Terima katanya gitu. Surga terima mateng. Terima jadi, ya. Yeah. Surga terima jadi cuma 75, Bapak tinggalin berapa? Ratusan juta, miliaran, Pak. Enteng, Pak. Orang awam ngelempar 100 juta, 200 juta. Yang eksekutif itu sampai 300 juta. Itu yang datang ustaz-ustaz. Itu yang paket ekonomi ini. Ya, yang datang setengah hati. Ya, paling yang keluar kacang godok, pisang goreng. Ya, gak menarik itu. Pahit katanya dia. Masya Allah, ada mayit pahit, ada pedas, ada manis. Itu subhanallah. Makanya kasus, bahkan di daerah-daerah tertentu itu, Pak, sampai sholat aja langsung dikasih uang. Allahu Akbar, alhamdulillah tambah khusyuk. Kalau belum datang, aduh, mana amplop nih? Doa udah hampir setengah nih, jangan-jangan gak ada. Itu, Pak. Padahal ibadah dok dijual belikan. Subhan. Ini rusaknya mental sekarang. Apa aja diuangkan, diduitin, termasuk bacaan Al-Quran. Bahkan perang diskon, Pak. Ini masih ada diskonnya, Pak. ya, kalau Bapak pakai tim kita ada diskon 15%. Ya Pak, sedikit Pak, yang selan di sono aja tim sono ngasih diskon 20% Pak. Kalau bisa sih tingkatin deh 25% Pak. Surga nawar gimana sih Pak? Itu. Tah, coba Quran milik siapa Pak di diskon? Diskon. Ini enggak mengada-ada, sohe ada. Rusak, rusak. Mental rusak. Dan kadang-kadang subhanallah kalau antum lihat di kuburan-kuburan pada waktu menjelang ini Ramadan itu, orang yang enggak pernah ke masjid aja itu tampilannya kayak kiai punya pondok pesantren besar. Wah, bajunya putih, sorbannya panjang, bacanya masyaallah ya. Aneh kadang dibaca apa enggak tahu, yang penting Arab aja udah. Sementara yang minta didoakan juga awam banget. Waduh, pasai banget ternyata baca ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu yang dibaca. Itu. Kadang-kadang selawat nariyah udah sekena, yang penting Arab. Orang kita kan Arab, yang penting khusyuk. Sehingga ada nyanyian, nyanyian porno pun yang sangat-sangat kalau kita dengar pakai bahasa Indonesia itu enggak mungkin, karena itu nyanyian patah hati disetel di masjid. Contoh Magadir. Magadir itu kan nyanyian patah hati disetel di masjid. Dan yang dengar sampai nangis-nangis khusyuk. Padahal ya Allah. Ini insiden. Oleh karena itu hadirin sekalian, sekarang yang terbaik yang dilakukan ahli waris terdekat atau yang jauh, yang pertama dan utama adalah mendoakan dan membacakan istighfar, terutama ketika sholatul jenazah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadukum 'alal mayyiti fa akhlisu," jika di antara kalian sholat untuk jenazah, ikhlaskan. Ya, Allahu Akbar. Apalagi kata Rasulullah SAW, ma min mayyitin muslimin yusalli alaihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala bihim. Subhanallah. Tidaklah ada salah satu mayyit muslim disolatin 40 orang, 40-nya muslim tidak syirik kepada Allah melainkan diberikan syafaat. Itu Allahu Akbar. Ya. Al-Fatihah, Allahu Akbar salawat, Allahu Akbar doa mayit, Allahu Akbar langsung salam. Itu dalilnya, doa dan istighfar itu amalan yang menguntungkan. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan ya ikhwan, Rasulullah mengatakan, "Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa 'ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khayr qala al malak amin walaka bimisli." Doanya seorang muslim untuk saudaranya dikabulkan, apalagi di saat gaib, dan gaib paling hakiki adalah mati, sudah berbeda alam. Kita di dunia di alam kubur lebih dikabulkan. Di kepalanya Allah utus malaikat, setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat itu mengatakan amin, kamu mendapatkan sebadannya. Tuh. Makanya jangan segan-segan, terutama anak Pak, antum jangan ngandelin doa orang lain. Kalau mendoakan pun jarang ikhlasnya, dan kalau seandainya terus mendoakan itu jarang kita temukan. Anak tanya aja sama antum, ada enggak di antara yang hadir ini masih mendoakan tetangganya yang mati 5 tahun lalu? Coba angkat tangan, ada enggak? Enggak ada. Itulah rahasianya. Doanya semua muslim ke muslim itu diterima, dikabulkan. Tapi kenapa Rasulullah, waladin salihin yad'ulah, Karena yang bertahan terus mendoakan orang tua itu anak. Kalau orang lain pak, sehari dua hari lupa. Tetangga sehari dua hari mendoakan mungkin, tapi berjalan waktu setahun dua tahun lupa. Buktinya sampai hari ini kita tidak temukan di sini masih mendoakan temannya, tetangganya yang mati satu tahun, dua tahun, lima tahun lalu. Kalau anak, masya Allah, biarpun meninggal sudah 50 tahun lalu, tetap ya Allah. Ketika sekarang tahajud, sujud, ketika saat tawaf, sa'i, tiga saat-saat di tempat mustajab, tetap ingat orang tuanya. Tuh pentingnya anak soleh. Nanti kita bahas. Tapi hadirin sekalian, kalau sekarang kafir enggak bisa, karena makana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kafir musyrik walaupun kerabat dekatnya. Makanya pak, saya sarankan sama antum semua yang punya orang tua family yang masih kafir, tolong sejak sekarang doakan. Nih aja. Us pokoknya merek Islamnya kayak apa, yang penting Islam dulu. Modelnya kayak apa, yang penting Muslim. Kenapa? Biar ada nyambung. Kalau enggak Muslim pak, itu ibarat nyambung listrik pakai batang pisang, enggak bakal nyala. Subhanallah. Walaupun sholatnya masih asal kena, walaupun baca Qurannya krudal gradul, sing penting Muslim. Biar ada saluran nih loh. Biar kita bisa ya Allah, Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'afu'ani. Kalau enggak, putus. Nabi Muhammad aja enggak bisa berbuat apa-apa di depannya Abu Thalib ketika mati dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa di depan bapaknya ketika mati kafir. Begitulah seterusnya termasuk kita. Selanjutnya hadirin sekalian, ketiga, menunaikan nazarnya. Kadang ada sebagian orang mudah nazar. Makanya saya sarankan pak, jangan gampang nazar. Karena nazar itu resiko, nazar itu utang, harus dibayar. Bahkan para ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, siapa yang mati punya tanggungan puasa, maka yang memuasakan, yang membayarnya adalah walinya. Maksudnya puasa nazar. Ya, nazar itu beban yang harusnya tidak ada. Makanya Rasulullah SAW terkesan melarangnya dengan mengatakan innahu la yati bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja dikeluarkan dari orang bakhil. Loh. Makanya sebagian ulama memakruhkan nazar. Kenapa? Enggak mendatangkan kebaikan, hanya dikeluarkan dari orang bakhil. Kenapa pak? Mau sedekah aja nunggu istrinya sembuh, suaminya naik pangkat, bakhil kan? Nunggu mau wakaf, mau itikaf, nunggu nanti anaknya diterima, ujian nasionalnya lulus, bakhil kan? Infak sekarang, infak aja, enggak usah nunggu anak lulus. Mau itikaf, itikaf aja, enggak nunggu nanti suami sembuh. Itu tanda-tanda bakhil. Nah itu, kadang-kadang kayak dianggapnya karunia Allah itu kayak mancing, pak. Yang mancing itu kan biasanya gedean yang diinginkan daripada umpannya. Coba. Coba nadar mau wakaf keramik 5 meter, mintanya suami sembuh, naik pangkat, anak lulus ujian nasional, kaya raya, insyaallah. Itu persis mancing. Mancing. Modal cuman sepotong cacing, dapatnya delek. Ya Allah. Pelit itu. Makanya orang nazar itu dikasih titel Rasulullah pelit. Tapi kalau sudah nazar, yufun bin nadhr wa yakhafun yawman kana syarru mustatira. miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memenuhi nadar-nadarnya karena takut nanti suatu hari yang musibah bencana adabnya sangat panjang. Kalau sudah nadar, bayar. Aufi binadarik, penuhi nadarmu. Karena Umar bin Khattab pernah nadar, ya Rasulullah, saya dulu itu nadar sebelum jahiliyah, ingin iktikaf di Masjidil Haram. Aufi binadarik, penuhi nadarmu. Tuh. Makanya ahli waris yang sudah mendapatin ahli ini, ya sang mayit punya nadar, bayar puasa, materi, apa aja dibayar. Ya, Allahu a'lam bissawab. Selanjutnya dari sekalian, keempat, kebaikan anak soleh. Nah ini, ya, kebaikan anak soleh. Kita tidak ragu dan yakin anak adalah simpenan orang tua. Makanya mendidik anak itu jangan bakhil-bakhil, jangan ngeluh-ngeluh, jangan wadah-waduh, jangan banyak ngadu sana ngadu sini. Pak, antum gak rugi apapun yang antum keluarkan untuk anak. Gak rugi. Anda kadang-kadang membayar sekolah ngeluh. Beratnya itu bukan bayarnya, ngeluhnya. Coba gak ngeluh, dapat kok. Aduh, bayar lagi. Tapi anehnya beli rokok gak ngeluh, lancar. Aneh. Kita harus yakin semua keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, waktu yang kita luangkan, dan perjuangan yang kita korbankan, semua berbalas pahala untuk anak kita. Perhatikan hadirin sekalian, ada orang yang ditinggikan surganya di hari kiamat penasaran, maka dikatakan oleh kepadanya, bistighfari waladika laka, karena ini semua istighfar, berkat istighfar anakmu. Gak ada, Pak. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjelaskan dinar yang paling utama adalah wa'adhamuha dinarun anfaqtahu ala ahlika, dinar yang paling utama adalah dinar yang kamu infakkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keluarga antum, termasuk biaya pendidikan, termasuk makanan, pakaian. Gak ada yang tersisa. Makanya ketika saat Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan dari hasil usahanya, Rasul menegaskan, wa innamal auladu min kasbikum, anak termasuk hasil usahamu. Makanya anak itu ketika amal soleh enggak usah niat-niatan untuk orang tua. Antum sholat memang antum niatin, ya Allah ini sholat untuk saya. Enggak kan? Sebagaimana sholat kita otomatik nyampe ke kita, puasa kita otomatik nyampe kita, kalau anak hasil usaha orang tua otomatis nyampe kita. Makanya gak usah, Pak, saya mau ngumrohin orang tua, haji orang tua. Gimana, Pak, niatnya? Sedekah gimana niatnya? Subhanallah. Lihat halaman berikut itu. Ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibunda saya meninggal, seakan kalau seandainya beliau bisa bicara, sedekahkan untuk saya. Apakah saya boleh mensedekahkan untuknya? Na'am, tasaddaq anha, sedekahkan untuknya. Tuh. Dan ini bukan hanya, Pak, ini Rasul konteksnya hanya ngasih contoh tadi, waladin sholikin. Ini tadi kan, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalasin, jika anak anda meninggal dunia termutus semua dari usahanya kecuali tiga, di antara waladin sholihin yad'ula, anak soleh yang mendoakan. Itu hanya Rasul ngasih sampel untuk amal. Apakah amal anak yang sampai ke orang tua cuma doa? Enggak, semuanya nyampe. Bangun masjidnya, umrohnya, hajinya, sholatnya, puasanya. Kenapa doa yang diberikan contoh Rasul? Karena di antara sekian amal soleh yang paling gampang, apa, Pak? Doa. Semua model anak bisa. Anak kaya bisa, anak miskin bisa, anak cacat bisa, anak sempurna bisa. Tapi bukan hanya doa dong. Ini contoh, contohnya sedekah, contohnya doa. Tapi seandainya antum umroh, haji, seandainya antum bangun masjid, pondok pesantren, insya Allah nyampe. Gak perlu niat. Karena semuanya wa innamal auladu min kasbikum, anak itu hasil usaha kalian. Makanya jangan bakhil-bakhil, jangan kendor-kendor, biayai anak itu jangan berat-berat. Konsekuensinya masya Allah, Pak. Dan punya anak itu enggak boleh kita itu nyesel. Walaupun punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Iya. Yang punya, yang belum punya anak jangan ikut-ikutan jawab ya. Saya tanya, Pak, benar enggak, Pak? Punya anak banyak susahnya daripada senangnya. Benar, sah. Antum lihat susahnya hamil 9 bulan paling senangnya sekali lahir, alhamdulillah, Pak. Nah, saya lahir selamat. Habis itu susah lagi. Bangun malam, nenenin, mimpisin. Baru mulai jalan, sedih lagi, deg-degan, jatuh, kejedot, nyungsep. Itu kan gitu. Udah gede dikit, umur 3-4 tahun, nyari TK. Udah survei TK 5, gak ada yang cocok. Masya Allah. Sampai orang tua, suami istri tengkar. Tuh turunan kamu tuh males sekolah tuh. Enak aja loh, jangan ngomong sembarangan dong. Ini paling turunannya mbahnya itu. Mbahnya kena tuh. Itu. Nanti susah lagi SD, masya Allah. Kadang-kadang dipanggil sekolah, enggak naik kelas, tengkar sama. Makanya betul kata Rasulullah, innal al-waladu mabkhalatun. Anak itu bikin bakhil orang tua. Majbanatun pengecut orang tua. Majhalatun bodoh orang tua. Wa mahzanatun bikin sedih orang tua. Walaupun begitu, alhamdulillahnya, Pak, kita itu dikasih rahmat Allah, senang disusahi anak. Nah itu aja. Betul. Senang, subhanallah. Ayo, siapa orang yang sekarang ini enggak senang disusahi anak? Contoh aja antum, masya Allah, kadang merantau sampai peras keringat banting tulang untuk anak. Kadang-kadang subhanallah hidup apa adanya, baju itu aja yang penting, anak ganti-ganti baju. Itu sifat orang tua. Coba aja antum punya anak gak nangis 3 bulan coba. Ya. Padahal nangis itu senep juga. Tapi kalau anak antum gak nangis 3 bulan gimana ya? Bingung. Untuk nyariin ustaz, anak saya tolong dong ustaz diruqyah. Kenapa, Bu? Enggak nangis ini. Oh, bagus. Katanya ustaz, bagus, Bu, enggak nangis. Gimana, Pak Ustaz? 3 bulan enggak nangis. Sedih. Sekolah enggak naik, sedih apa aja. Makanya kita semua itu jangan sesali, akan terbayarkan dengan surga. Walaupun dari mulai TK, SD, perguruan tinggi, susah payah. Habis lulus, wisuda, diambil orang. Susah lagi kitanya. Iya, iya kan. Orang, masya Allah. Iya. Biayai anak sampai peras keringat banting tulang, susah payah, tetek, mengek, dikorbankan. Ah, orang tuanya paling dapat bengeknya aja. Wah, sisanya gak ada. Makanya kalau sudah punya anak jangan salah tujuan. Tujuannya apa? Waja'alna lil muttaqina iman. Antum punya anak, cita-cita, tujuan utama, wes pokoknya anak saya ini pengen jadi pejabat tinggi. Pak, kalau seandainya anak bapak jadi gubernur, emang bapak dijadiin wakilnya? Enggak bakal. Antum anak jadi pejabat tinggi atau tentara, polisi, bintang 3, paling banter antum dikirimin kartok bekas, topi tentara, polisi, buat kondangan juga gak kena. Yang bangga apa, Pak? Waja'alna lil muttaqina imam. Yang bangga kita didoakan anak soleh itu. Karena ceritanya anak bapak membeliin rumah anak banyak, membeliin mobil banyak, tapi anak membeliin rumah mobil orang tua bisa dihitung jari, jarinya bebek cuma 3. Jarang. Antum dibeliin, ayo. Ada nggak yang di sini dibeliin Rolls Royce sama anaknya? Nggak bakal. Yang antum tunggu, waj'alna lil muttaqin. Di antara ini sekarang, sehingga apapun, sebesar apapun biaya tenaga ini, antum ikhlaskan, insyaallah balik terbayarkan. Lo antum itu kalau punya anak umpamanya sampai 15, itu subhanallah, itu berdoa semua aja, mosok siapa nggak nyangkut 3 itu. Gak mungkin lah, masya Allah. Nah, coba antum punya anak 2, yang satu gak dikabulkan, yang satunya gak doa. Entah. Aduh, ya Allah. Ngenes itu. Eh, nikmat. Eh, coba aja, antum punya anak di Surabaya 5. Rumah antum, jadi Sidoarjo apa ini. Keliling modal cuma 200-300 ribu, balik 5 juta. Itu. Itu kan bunga yang halal itu. Mau kemana bu? Ini nengok cucu keliling Surabaya, ninggalin 500, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Ini mak, 2 juta mak, alhamdulillah. Ini lagi lancar, ini mak cuma 5. Subhanallah, pulang 4 juta. Itu modal cuma 300 ribu. Siapa yang bilang gak seneng, gak bagus punya anak banyak? Itu coba antum titipin ke bank, nggak dapet. Itu antum hari raya dibeliin kopiah 15, baju koko 15, sarung 15, emaknya udung 15, jubah 15, sandal 15, buka toko busana tuh. seneng itu loh. Makanya jangan nggak seneng punya anak. Di antara faedah. Dan yang terakhir, amal jariah semasa hidup, ini yang kita tunggu-tunggu. Sedekah jariah diantaranya amal dan kebaikan seorang mukmin yang pahalanya terus mengalir setelah matinya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangunkan, rumah untuk ibnu sabil yang dibangun, sungai yang dialirkan, sedekah yang dikeluarkan dari harta pada saat sihat dan hidupnya, maka pahala tersebut akan mengalir setelah matinya. Ini termasuk amal jariah. Pondok pesantren yang antum bangun, masjid masya Allah pak, sampai hari ini yang bangun ini subhanallah ngalir, keramik yang ngasih itu. Daripada antum sodako jariah selamatan, paling banter jadi asap rokok. Memang ada jariah asap rokok? Nggak bakal. Tuh jadiin masjid, karpet masjid, subhanallah, yatim piatu, AC masjid itu. Dan anak usul masjid ini kalau bisa supaya bagus, satu ada aturan, siapa aja yang sandalnya hilang di sini diganti. Itu persis seperti sandal tapi baru mereknya. Seneng itu orang sandalnya hilang di sini. Jangan orang datang ke sini takut karena waduh hilang lagi sandal gue. Bikin seneng datang sini. Caranya apa? Aturan, siapa aja yang sandalnya hilang dijamin balik baru sesuai dengan mereknya. Satu. Setiap ini diberiin di sana aqua gelas. Orang masuk minum, masuk apalagi habis med. Pak, antum pengen amal soleh sederhana, setiap Jumat antum bawa aja sekedus air. Bagiin habis sholat. Menteri pun minum pak, karena haus. Coba tuh antum tawarin di rumah sakit, ini di rumah makan. Udah ada duit kok, saya sudah pak bayar sendiri. Tapi itu begini, minum, pahala banyak. Oleh karena itu semua kita ini. Dan adapun nanti amalan yang merugikan mayit kita akan bahas selepas maghrib insya Allah. Dan kita sepakatin ini kajiannya diteruskan atau sampai maghrib ini aja. Terus ini udah maghrib belum? Loh, tadi azan. Azannya jam berapa pak? Hah? Jam 6. Oh masih ada waktu ya? Ya kita lanjutin aja ya. Kaidahnya kalau memang begitu enggak boleh pulang. Bareng selesai. Siapa yang pulang awas, gue doain banyak kempes. Kalian aja dikerengin ya. Enak aja gue ditinggal di sini, ngacir pulang. Ngapain gue datangin di sini? Itu. Pokoknya enggak boleh pulang. Siapa yang pulang, gue sumpahin. Gitu. Udah. Kita lanjutkan amalan yang merugikan mayit. Masya Allah. Ikhwan, ini yang harus diketahui semua anak soleh, diketahui semua ahli waris yang ingin menyenangkan sang mayit. Yang pertama adalah meratapi kematian. Karena Rasulullah mengatakan al-mayyitu yu'adzabu biqabrihi fi maniha alaihi. Mayit itu disiksa karena ditangisin, diratapin oleh sang ahli warisnya. Maksudnya, antum lihat halaman berikutnya. Orang yang berwasiat kepada keluarganya agar meratapi kematiannya, atau tidak berwasiat kepada keluarganya agar tidak meratapi kematiannya, sementara dia tahu kebanyakan orang-orang sekitarnya melakukan kebiasaan tersebut. Itu maksud makna ini yang kebanyakan para ulama pilih. Artinya gini Pak, orang itu bisa disiksa karena ratapan keluarganya. Kalau sebelum mati pesan, nanti tolong kalau saya sudah mati meratap semua, nangis yang kencang. Pokoknya kalau enggak ada yang kencang nangisnya, sama aja enggak sayang sama saya. Pokoknya semakin kencang semakin sayang. Disiksa. Atau dia tahu di kanan kirinya kebiasaan adat meratap itu sudah ada, populer, ternyata dia tidak wasiat. Ini juga dianggap termasuk jenis meratap adalah melakukan ngumpul-ngumpul dan bikin makanan setelah kematian. Nanti kita akan bahas insyaallah ya, bentuk-bentuknya seperti ini dan nas-nas yang dikatakan oleh Rasulullah, laisa minna man latamal khududa, tidak termasuk golongan kami yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyuba, dan menyobek-nyobek pakaian, wa da'a bidakwal jahiliyah, dan teriakan-teriakan jahiliyah ya. Ana bari'un minas saliqah wal haliqah wa syaqqah, saya berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak ketika menghadapi kematian, mencukur rambut dan merobek-robek pakaian. Kenapa Pak yang ditekankan wanita? Karena meratap-meratap di kalangan wanita itu lebih tajam, lebih sering terjadi dan lebih histeri. Makanya ditekankan nama Rasulullah. Bukan berarti kalau laki-laki meratap boleh ya. Dan ini termasuk perkara jahiliyah. Dan yang bagus sabar, menangis boleh tetapi tidak sampai pada teriakan. Sedih boleh, mengalirkan air mata boleh, tetapi tidak sampai kepada ratapan. Bahkan sabar disertai dengan berbagai macam sikap-sikap ridha, syukur, itu yang paling bagus. Wa basyiris sabirin, berilah kabar orang-orang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Oke. Sekarang upacara duka. Bapak ibu sekalian, ada kebiasaan juga yang merugikan mayit, upacara duka sebelum penguburan. Kadang-kadang sampai ada sambutan dari mulai lurah, RT, RW, tokoh masyarakat dan agama, kayak pelantikan. Terus belum acara berobosan, diangkat, dilemparin apa namanya uang. Dan berbagai macam tradisi daerah berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan daerah. Intinya itu semua adalah bid'ah yang diada-ada. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka punya ini syuraka? Ya, syuraka itu sesembahan yang membuatkan syariah untuknya yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan itu caranya kita lihat dalam kehidupan sahabat dan tabi'in. sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fa amma ahlus sunnati wal jamaah ajma'u, adapun ahli sunnati wal jamaah sepakat, bi anna kullu fi'lin wa qawlin, setiap perbuatan dan ucapan, lam yathbut anis sahabati, yang tidak tetap dari sahabat, fa huwa bid'atun, maka itu bid'ah, fa innahu law kana khairan la sabaquna ilaihi, karena kalau itu baik pasti mereka akan mendahului kita. Tidak ada Rasulullah diperlakukan seperti itu, bahkan bertentangan dengan ucapan Rasul, asri'u, tertahan, disuruh mempercepat malah ditahan-tahan. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, selamatan dan tahlilan. Ini yang kita katakan tadi. Ya, Abdullah ibn al-Bajali menegaskan, kunna na'uddu al-ijtima' indal mayyit wa sun'at ta'am minan niyaha. Kami menganggap pada zaman Rasulullah ngumpul-ngumpul setelah kematian dan bikin makanan termasuk niyaha. Hari ke pertama, ketiga, ketujuh dan seterusnya. Sudah. Ya, yeah. Insyaallah nanti kita lanjutkan khataman Al-Quran dan yang selanjutnya. Subhanakallah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.